sanes atuh ibu seterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi nu mana emansisapi. Tah, pamina model kieu mah emansisapi. Aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis perang penting bisnis naon nu kateh teuing salakina di imah ngajaga tulang antong anakna di asuh cukup khusus terjeng pamuan hayang ngamobil mewah ngabela anca diruntah salaki cenah duit nanti cukup kuat nilai emas berlian rejem ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe nokia lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukang jagal nganut emansipasi keluar kena aturan montong ngelawan kontrak di singadon jadi bejat ADT emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan tapi hanya yang positif-positifnya saja ada nomor yang matang sama montong atur oi tetep menang ngelawan kontrak di rumah oi paribasa hayang maju bapak segala rupa singa peren petek mengek kumaha eta kebutuhan biologis eta kudu carok geus rasa aya awewe jaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis teu berang teu penting bisnis naon luka teh teuing salaki di imah ngajaga tulang pantong anak di asuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabela anja di runtah salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumaremanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa rupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukang jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat di singadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukang jagal lawan kodrat di singadon jadi bejat.